Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalal wa kulla dalalatin finnar. A'adallahu iyyakum minan nar. Nawasil ya fi darsina yani kitab Nawaqid al-Islam Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Kita masih membahas ya, An-Naqid Al-Ula, pembatal yang pertama. Qala asy-syarih asy-syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, wa hunaka man ya'tadziru 'anhum. Kemudian di sana pula ada orang-orang yang diberikan udzur. Ini menurut pandangan mereka, menurut pandangan orang-orang yang yaitu membuatnya seperti membuat syariat bahwasanya menyembah orang-orang yang saleh itu bukan berarti mereka memberikan manfaat atau mudarat, akan tapi dijadikan sebagai pemberi syafaat ataupun wasitah terhadap Rabb-nya. Nah, kata mereka, wa hunak man ya'tadzi 'anhum. Ada orang yang diberikan udzur, ya. Wayakul, yang menurut pandangan mereka, wayakul haula'il ladina ya'buduna al-adriha wal kubur, ya, orang-orang yang dia itu menyembah adriha dan kuburan, ya, ada itu bangunan di kuburan, yu'adziruna bil jahl, ya, karena mereka itu diberikan uzur dengan sebab al-jahl, ya, dengan sebab tidak mengerti, ya, tidak paham. Wa ma akthar ma nasma hadil maqalah, betapa banyak kita mendengar ucapan-ucapan ya, seperti ini. Au naqra'uha, ataupun kita sering bacanya di kutub, di dalam tulisan-tulisan mereka. Wa anna fi'lahum hada la yajuz, ya. Lakinnahum juhal, ya. Saya perkara apa? Perbuatan-perbuatan mereka itu tidak dibenarkan, ya. Bisa mengandung bentuk kesyirikan, akan tapi kata mereka, mereka itu adalah orang-orang yang juhal, yang tidak mengerti. Lalu kita katakan, fanaqulu lahum kaifa yakununa juhalan, bagaimana ya, mereka itu tidak mengerti, ya. Wahum yaqra'una al-Qur'an, padahal mereka itu membaca Al-Quran. Wa fihi an-nahyu 'anil syirki, Dan di dalam Al-Quran itu, ya, di dalamnya ada terdapat larangan, ya, dari perbuatan syirik. Wan nahyu anittikhad alwasa'ib min dunillahi azza wa jal. Dan di dalamnya juga, ya, ada tuntunan apa? Larangan untuk mengambil wasitah, ya, perantara selain Allah azza wa jalla. Wa man balaghal Qur'an, dan juga telah sampai kepadanya apa? Al-Qur'an, wa huwa Arabi, sedangkan dia adalah orang Arab. Yafham makna, maka mereka juga paham maknanya. Qamat alil hujjah, tentunya sudah tegak padanya apa? Al-hujjah. Qala ta'ala wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li'umdirakum bihi wa man balak, dan telah diwahyukan kepadaku itu dengan Al-Qur'an ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan juga kepada orang-orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an tersebut. Man balagha al-Qur'an wa huwa Arabi qamat 'alil hujjah. Jadi orang-orang yang telah sampai padanya Quran, ya, ayat-ayat Allah, dan dia adalah orang Arab, maka sudah tegak padanya qamat 'alaihi al-hujjah. Wa in kana ghairu Arabi, kalau misalkan di situ bukan orang Arab, maka fa yutarjim lahu ma'nahu hatta yafham. Kalau misalkan dia tidak mengerti, tidak paham tentang makna yang ada di dalam ayat Al-Quran, karena dia bukan orang Arab, ya, hanya bisa membacanya saja, maka diterjemahkan, ya, dikasih penjelasan tentang makna tersebut sampai dia itu bisa memahami Al-Quran. Wa haula'il ladzina yattakhidunal qubur wal adriha, dan orang-orang yang dia itu menjadikan kuburan atau adriha itu, ya, untuk diibadahi ataupun juga dijadikan sebagai wasitah. Fi biladil Arab hum Arabun fusaha, mereka ada di negeri Arab, dan juga mereka dari sisi bahasa Arabnya itu fasih, ya, artinya paham betul dengan bahasa Arab, artinya dari sisi ayat Al-Quran ataupun sunnah mereka paham. Warubbama anna ahadum yahfad kitab sibawai, bahkan tidak sedikit, ya, di antara mereka pun ada yang hafal kitab sibawai. Ya, kitab sibawai itu maksudnya kitab lughah. Wa ya'rif al-lughah al-arabiyah, dan mereka juga paham tentang bahasa Arab. Wal balaghah, dan juga ilmu balaghah. Nah, ini masih nau, ya, macam dari bahasa Arab. Wa ma hada ya'budul Qur'an, tapi tetap saja mereka masih menyembah al-qubur. Wa hada ya'budul qubur. Hal hada ma'durun bil jahli? Lalu kita katakan, apakah orang-orang seperti ini masih diberikan udur karena kejahilan mereka? Kan itu istilahnya. Jadi mereka memberikan apa? Ungkapan bahwasanya ada orang yang diberikan udzur, tapi ternyata orang yang diberikan udzur ini mereka paham, ya, Al-Qur'anul Karim, ya, bahkan mereka juga menghafal, membacanya, dan kitab-kitab lughah mereka juga sudah paham. Tapi ternyata masih saja mereka yattakhiduna al-qubur ataupun ya'budul kubur, menyembah kepada kuburan, meminta sesuatu kepada kuburan, mungkin dijadikan sebagai wasiatah, mungkin anggapan mereka. Wa akthar ma takunu hadzal qubur wal adriha fi bilad al arab, dan yang paling banyak ternyata di negeri Arab, ya, masih saja orang menyembah kuburan seperti yang terjadi di Hadramaut, itu banyak sekali. Alladina nuzila al quran bi lughatihim, yang mana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Fa kaifa taquluna ha'ula'i juhal, Lalu bagaimana kita katakan? Ya. Artinya mereka mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang juhal, yang tidak mengerti. Ila mata ajal, sampai kapan kejahilan mereka, ketidakmengertian mereka? Li'annahu ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzul Al-Qur'an, zalat al-jahiliyah. Jadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, kemudian di sana diturunkan Al-Qur'an, maka zalat al-jahiliyah, hilang kejahilan, ya, kejahilan kaum tersebut. Artinya sudah ada petunjuk, ya, sudah ada ilmu, ya, harus dipelajari dan diamalkan. Wa ja'al ilmu wal hujjah, artinya telah datang, ja'al ilm wal hujjah, sudah datang al-ilmu dan hujjah, ya. Baik, fahal ya'zir, ya, bil jahli, apakah hal seperti ini, ya, masih dikatakan udur dengan adanya ketidakpahaman itu? Wa huwa ya'ish fi bilad al-muslimin, bahkan ya, dia itu tinggalnya di negeri kaum muslimin, ya, negeri kaum muslimin. Wa yahfadzul Qur'an, dan mereka juga hafal Qur'an, hafidnya, dan sebagainya. Wa yaqra al-Qur'an, dan sering membaca Al-Qur'an. Mungkin diperbagus suaranya, tajwidnya dan sebagainya. Wa yasma'uhu, wa yasma' kalam ahli al-ilm. Ya. Kemudian mereka juga mendengarkan ayat Allah juga, dan juga apa? Mendengar kalam ahli al-ilm. Ya. Penjelasan dari ahli al-ilm, para ulama, khususan ba'dama ja'at wasail al-i'lam allati tanqul ila an-nas kalam ahli al-ilm, ya, kalam ahli al-ilm. Bahkan ya, sudah datangnya apa, media-media, ya, untuk menjelaskan, ya, kepada manusia tentang Al-Qur'an, ya, penjelasan at-tauhid wasyirk dan sebagainya dari ucapan-ucapan ulama. Wa yuqra fiha al-Qur'an, bahkan di sana juga dibacakan, ya, Al-Qur'an sabahan wa masaan, ya, baik pagi sore di saut. Yasma'uhu min man fil masyriq wal maghrib, bahkan bisa didengarnya, bisa dengar orang-orang yang ada di timur ataupun di barat. Ya. Artinya sudah ada media ini, sudah lebih mudah, ya, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian dijelaskan di sana oleh para ulama, ya, tentang tafsir dari ayat-ayat tersebut ataupun ilm, ya, at-tauhid. Kaifa yuqal inna ha'ula ma balaghathum al-hujjah. Lalu bagaimana, ya, mereka itu mengatakan bahwa sungguhnya orang-orang ini belum sampai kepadanya al-hujjah, padahal sudah adanya media, artinya sudah sampai kemana-mana, tapi masih saja mereka berdalilkan dengan tidak paham, dengan kata jahil, belum sampai kepadanya al-ilm dan sebagainya. Ha'ula juhal ma'anna aktharuhum ma'ahum syahadat ulya, bahkan mereka juga tidak sedikit di antara mereka, banyak di antara mereka itu yang memiliki apa, syahadat ulya fil lughah al arabiyah wa ulum syariah wal qiraat wal fiqh wal usul. Mereka memiliki apa, syahadat, ijazah, ijazah tinggi, ya, berijazah mereka, yang tidak sedikit orang yang berijazah tinggi tapi pemikirannya seperti orang-orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Mereka mempunyai apa, ijazah di dalam bidang ilmu lughah al-arabiyah ataupun ilmu-ilmu syariat ataupun juga qiraat, bisa mengetahui beberapa qiraat, ya, qiraat as-sab'ah dan sebagainya. Bahkan mereka juga ada yang menguasai al-fiqh wal-usul, tapi tetap saja mereka masih ya'budu al-qubur wal-adriha. Ya, masih saja mereka meminta sesuatu kepada kuburan. Mungkin dijadikan sebagai pemberi syafaat atau perantara. Ya, ini alasan mereka bahwasanya ada orang yang dikatakan tidak mengerti, jadi diberikan udur. Tapi ternyata orang yang diberikan udur ini mereka lebih pandai misalnya dari si bahasa, paham bahasa Arab juga karena bahasa mereka, tapi masih belum diberikan hidayah Allah ya, kepada hal yang benar di dalam tauhid. Falhasil annum la hujjah lahum. Tentunya di sini tidak ada hujjah lagi bagi mereka, tidak ada alasan lagi. Jadi wahujjatuhum dahidah inda rabbihim, dan alasan-alasan mereka atau hujjah-hujjah mereka itu di sisi Allah itu batil semuanya, batil semuanya, tidak ada artinya. Wa nas'alullah ayyahdiyahum ila shawab. Jadi kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar mereka itu diberikan petunjuknya kepada yang as-shawab, yang benar. Wa istabina lahum al-haq, kemudian mereka bisa lebih mengerti, memahami al-haq. Wa ayyatraku al-inad, meninggalkan segala bentuk pertentangan. Wa ayyatraku al-taqlid al-a'ma, kemudian juga bisa meninggalkan apa? Taqlid yang buta. Wa arji'u ila kitab rabbihim wa sunnati nabiyyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hatta yuhakiku Islam, sampai mereka bisa benar Islamnya. Wa yasahihu dinam, dan membenarkan agama mereka. Wa yakunu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan jadi mereka termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu min ummatil musyrikin, jangan menjadi umatnya orang-orang musyrik. Wa asba Abi Jahal wa Abi Lahab, dan pengikutnya Abi Jahal wa Abi Lahab. Fahada fil waqi amrun azimun wa khatirun. Tapi ternyata di dalam kenyataannya ya, ini perkara yang besar ya. Wa antum ya ibadallah taqra'un wa tasma'un ya. Kalian itu membaca dan juga pernah mendengar Al-Quran. Wa minkum man safara wara al-ajab al-ujabin af'al ha'ula, dan mungkin di antara kalian ada yang pernah bepergian dan melihat perkara-perkara yang ajib, perkara-perkara yang aneh yang dibuat oleh orang-orang musyrik ataupun penyembah-penyembah berhala. Dan di antara mereka itu wala yaqbaluna nasiha, tidak mau menerima nasihat. Wala yad'una ila man yunadihim ila al-haq. Wala yasghawna ila man min dinihim min man yunadihim ila al-haq. Ila man syaa Allah. Bahkan di antara mereka juga tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan terhadap orang-orang yang di sana itu mengajak kepada kebenaran. Illa mansyaallah. Dan mereka selalu memalingkan. Illa mansyaallah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Atau illa man rahimallah, orang yang diberikan rahmat Allah azza wajalla. Fahada amrun khatir, tentu ini adalah perkara yang paling berbahaya, yang sulit sekali orang tidak menerima nasihat. Maka ini adalah perkara yang ya dan billah, yang sampai kita ketika dinasihati oleh saudara kita dari perkara-perkara yang keliru, yang salah, kemudian kita tidak mau rujuk kepada Al-Quran wa Sunnah. Jadi wala yajuz li talibil ilm wal alim ayyaskut ala hada. Maka sebagai talab ilm ya, dan juga orang yang sudah alim ya, tidak sepantasnya untuk ayyaskuta ala hada, untuk diam dari perkara-perkara seperti ini. Apabila sudah ada perkara-perkara yang mungkar, dinasihatin, fattaqullaha masatan, sesuai dengan kemampuan. Bal alaihi ayyubayyin linnas, bahkan seharusnya mereka itu mau menjelaskan, ini adalah perkara hak, ini perkara yang salah, harus dijelaskan kepada mereka. Wa yuwaddih linnas, agar mereka itu bisa paham. Wa yad'u ila Allah ta'ala, kemudian mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jal, berdakwah ila Allah di atas ala basirah. Wajibu ala wulatil muslimin jihad haula, dan tentunya wajib bagi umara Islam, pemerintah kaum muslimin, untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, jadi berjihad di atas perkara ini, amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, terutama perkara tauhid wasyirik. Hatta yakunud din lillahi wahda, sampai agama itu tegaknya insyaallah wahda. Ma ma'na da'wah ila Allah ma dumna sakitin an haula, lalu apa makna dakwah ila Allah kalau misalkan kita masih diam terhadap orang-orang yang masih berbuat kesyirikan. Nad'uhum ila sidq, kita selalu mengajak kepada kebenaran. Wa adamul ghish bil bai' wa syira, dan juga melarang mereka dari perbuatan-perbuatan al-ghish, penipuan di dalam jual beli. Wa adamul zina, dan juga melarang mereka untuk berbuat zina, tidak berbuat zina, ataupun wa natruk asyik, meninggalkan kesyirikan. La nad'uhum ila tarkihi, kita meninggalkan kesyirikan, tapi la nad'uhum ila tarkihi, tidak meninggalkannya. Tarkun khatir al-azim wa la nabda bitauhid wan nahyi anil syirk, tentunya meninggalkan perkara yang paling besar. Jadi apabila seorang itu berdakwah ternyata tidak diperhatikan dakwah apa? Tauhid, ataupun juga meninggalkan dari bentuk kesyirikan. Masih banyak orang yang dia itu berdakwah tapi tidak di atas tauhid. Artinya hanya disuruh untuk berpuasa, sholat, berbuat kebajikan, jangan menipu, akan tapi ternyata ketika mereka buat kesyirikan tidak pernah ditegur. Hal ini adalah perkara yang azim, tarkun khatir al-azim. Wala nabda bitauhid, tidak pernah orang ataupun kita juga berdakwah di atas tauhid. Wa nahyu 'anil syirk, ataupun melarang dari bentuk kesyirikan. Wa amma baqiyah adz-dzunub, sedangkan dosa-dosa yang lain, fa inna yang selain syirik, fa inna tahta al-masyiah, semuanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Lakin asyirk la yag bal al-maghfirah, akan tapi kalau kesyirikan tidak akan diampuni dosanya ala Allah. La yagfa, la yakbal al-maghfirah, wala yadkhul tahta masyiatillah, bahkan di sini tidak masuk tahta masyiatillah, dari kehendak Allah fil maghfirah, dalam hal ampunan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluna nabda bil furu, sibuk dengan dakwah perkara-perkara yang furu, istilahnya. Jadi seperti tadi, adamul ghish bil bai' wa syira, tidak ada mengajak seorang agar jangan berbuat curang ketika berdagang, ataupun juga mengajak seorang untuk berbuat kebajikan. Wa adamul zina, jangan berbuat zina, tapi tidak pernah mendakwahkan apa? At-tauhid dan an-nahyu anil syirk. Nah ini termasuk wa qawluna nabda bil furu, sibuk dengan apa? Dakwah bil furu tadi. Wa natruk al-asal, kemudian meninggalkan al-asal, itu at-tauhid. Hadihi laysat tariqah, ad-da'wah ilallahi azza wa jalla. Ini bukan cara dakwah ilallah azza wa jalla. Fa innar rusul awal ma yabda'una bitashihi al-aqidah. Jadi sesungguhnya para rasul itu mereka ya, diturunkan oleh Allah ya, diutus oleh Allah untuk mendakwahkan apa? Ma yabda'una bitashihi al-aqidah, untuk membenahi perkara-perkara akidah dulu. Jadi kalau akidahnya belum benar, sekalipun dia mengerjakan segala bentuk kebajikan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, itulah yang fa' tidak akan bermanfaat sama sekali. Fa inna rusul awwal ma yabda'una bitashih al-aqidah. Nah, jadi membenahi perkara akidah dulu, dibenarkan keyakinan mereka semuanya di atas tauhid. Fi da'wah ilallahi azza wa jalla, di dalam dakwah ilallah. La yabda'un bil atraf wal jawanib. Jadi mereka tidak pernah mendakwahkan ya, sesuatu di awal dengan hal-hal yang ya, dari perkara yang bukan asal ya, al-furu bil atraf wal jawanib, artinya dari pinggiran, tidak, tapi langsung ke inti. Allati la tanfa' ma'adam at-tauhid wa adam al-aqidah as-sahih. Jadi perkara-perkara ini ya, tidak akan bermanfaat kalau tidak disertai dengan apa? Dakwah at-tauhid ataupun akidah yang sahih. La tanfa'. Falau annal insan ya, kalau seandainya ya, manusia itu tark az-zina, meninggalkan zina ya, dia bisa meninggalkan zina. Wa tarak syurbal kham war riba, bahkan bisa meninggalkan apa? Minum khamar ya, mabuk-mabukan, dan juga ar-riba. Wa tarak jami'al muharramat, ataupun meninggalkan seluruh bentuk keharaman. Illa an musyrik, kecuali dia masih berbuat kesyirikan. Maka lam yanfa'hu dzalika kullu, tentunya tidak akan bermanfaat seluruhnya. Ya, sekalipun dia bisa meninggalkan segala bentuk keharaman, akan tapi masih berbuat kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat semuanya itu. Hancur semuanya. Walau yusalli al-lail wan nahar, sekalipun dia sholat malamnya dan siangnya. Walau tasaddaq bi jami' amwalihi, ataupun juga dia bersedekah ya, dengan seluruh hartanya. Madama indahu syirkun akbar falan yanfa'hu dhalik. Kalau misalkan dia masih saja berbuat syiriknya, apalagi syirik yang besar, maka tidak akan bermanfaat ya, perkara-perkara tersebut. Sholatnya hancur ya, ataupun dia meninggalkan keharapan, tidak dihitung kebajikannya semuanya ya, karena dia masih urat kesyirikan. Amma law kana indahu tauhid, adapun orang yang saya itu dia memiliki tauhid, wassalamah min syirik, dan selamat dari bentuk kesyirikan. Wa ikhlasun lillah, dan sudah mengikhlaskan ibadah kepada Allah azza wa jal. Bahwa law amila al-kabair, maka kalau seandainya dia itu melakukan suatu perbuatan kabair, dosa besar, allati duna syirik, yang mana dosa besar itu masih di bawah syirik, artinya dia tidak terjatuh kepada bentuk kesyirikan. Fa inna yurja lahu al-maghfirah, ini dia masih diharapkan ampunan dari Allah, masih mendapatkan harapan ampunan dari Allah azza wa jalla. Wa in udzib, sekalipun diazab di neraka dulu, kemudian akan diampuni oleh Allah azza wa jalla dan akan dimasukkan ke dalam surga, dengan catatan dia memiliki indah tauhid wassalamah minasyirik, dia masih ya, berpegang dengan tauhid dan juga tidak ya, tidak ada kesyirikan yang dia lakukan, selamat dari bentuk kesyirikan ya. Maka di sini fa innahu yurjalahu al-maghfirah, jadi masih dia berharap ya, hasilnya masih harapkan ampunan dari Allah azza wa jalla, sekalipun dia diazab. Fa innahu la khulud bil azab, dia sekalipun di situ diazab, dia tidak akan kekal di neraka tersebut. Fa kaifa natruk al-amr al-khatir, lalu bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang al-khatir, yang berbahaya ini? Artinya meninggalkan tauhid, dakwah tauhid, ataupun juga melarang seorang dari berbuat kesyirikan. Wa nattajih ila ma duna. Jadi meninggalkan perkara yang tadi dakwah tauhid, kemudian menuju kepada yang di bawahnya. Ya, artinya masih saja mereka berbuat kesyirikan, sedangkan yang lain sudah bisa mereka sholat, rajin, puasa, ataupun meninggalkan keharaman-keharaman yang lain, tapi kesyirikan ternyata tidak bisa. Wa naqul hadzal amal wa da'wah ila Allah azza wa jalla. Nah, karena kita katakan kalau dia sudah bisa ya, selamat dari bentuk kesyirikan, ya, wa yusahih al-aqidah, ya, bitasih al-aqidah, membenarkan perkara-perkara akidah, tentu ini adalah termasuk da'wah ila Allah azza wa jalla. Hadzal amal wa da'wah ila Allah azza wa jalla. Dan kita katakan kalau orang yang masih meninggalkan perkara tauhidnya di dalam dakwahnya dan masih berbuat kesyirikan, maka kita katakan apakah hadal amal huwa dakwah ilallah azza wa jalla? Apakah amalan seperti ini yang dikatakan dakwah ilallah azza wa jalla? Tentu bukan. Al-an ta'rifuna juhud dakwah wa qasatud du'a. Jadi kita tahu ya, di saat-saat ini ternyata masih ya, banyak orang yang itu bersungguh-sungguh di dalam dakwah, bahkan juga banyaknya disebar ada wa anna lahum muassasat, bahkan di antara mereka juga ada yang memiliki muassasat, yayasan, wa marakis, dan juga markis ya, ma'hadnya. Lakin al-adhiha ala hala, tapi masih saja mereka berbuat seperti itu, ya'budu al-kubur wal adliha, bal tazid fil alam al-islam, bahkan semakin banyaknya di negeri-negeri Islam, wat tasawuf wal bidah yukthiran, bahkan tasawuf dan juga bidah yang lainnya itu semakin banyak. Aina da'wah ilallah, mana da'wah ilallah? Tidak ada. Aina hadi al-juhud wa thamaratiha, lalu mana juhudnya di dalam dakwah dan juga hasilnya? Tidak ada. Fal wajib alaina, tentunya wajib bagi kita, an natanabbah li hadha al-amr, ya, harus memperhatikan perkara-perkara ini, yaitu perkara apa? Di dalam dakwah ilallah, yaitu tauhid, ya, menerangkan agama Allah, ya, lillahi wahda, wa an nad'u ila Allah azza wa jalla, ya, ala basirah, dan terus kita mendakwahkan, ya, dakwah ila Allah di atas basirah, di atas ilm, wa nabda bima bada'at bihi al anbiya wa rasul, dan juga kita harus memulai, ya, sebagaimana para nabi dan para rasul mereka juga mulai di dalam berdakwah itu di atas tauhid wa tashih al aqidah, menegakkan dakwah di atas tauhid, ya, berdakwah tauhid dulu, kemudian juga membenahi perkara-perkara akidah, wa tashih al-aqidah, thumma al-bina 'alayha, kemudian mereka memberikan pondasi di atasnya, li'anna hiya al-asas, dan inilah yang dikatakan al-asas yang benar, wa ma'adaha mabniun 'alayha, dan selain dari itu, itu pun harus tegak di atas tauhid tersebut. Fa idza kana al-asas sahiha, apabila asasnya itu, fondasinya sudah sahih, sudah benar, kana al-bina sahih, tentunya bangunannya pun akan semakin bagus, semakin baik dan benar. Ketika perkara-perkara yang lainnya bisa dilakukan ternyata, dan itu bisa menjadi hal yang baik di sisi Allah Azza wa Jal. Namun apabila asasnya itu masih rusak, masih di atas kesyirikan, maka tentunya amalan-amalan yang lain pun akan hancur. Wa idza kana al-asas fasida, dan apabila asasnya itu, pondasinya itu rusak, tidak di atas tauhid, inharul bina, tentunya bangunannya pun akan hancur, amalan yang lainnya pun ikut hancur, salatnya, puasanya, sedekahnya dan sebagainya, ataupun juga dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu tidak ada artinya. Wala yanfa' sahib, artinya tidak akan bermanfaatnya orang yang melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan yang haram selama dia masih di atas asas yang fasidnya, asas fasidah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah waridwan min khair. Ya. Apakah ada ya, orang yang membangun ya, ataupun juga memberikan pondasi di atas bangunan, di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan keridhaannya, itu lebih baik? Ataukah amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bih, ataukah orang yang dia mendirikan suatu bangunan ya, tapi di atas sisi jurang kehancuran, lalu dia hancur bersama jurang tersebut, bina di jahannam, ke dalam neraka jahannam. Tentunya lebih baik orang-orang yang mendirikan asas bunyanahu ala taqwa minallah waridwan. Wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim atau masih berbuat kesyirikan. Hada mithal wadih. Dan ini contoh yang jelas terhadap apa? Liman assasa dinahu ala taqala aqidah sahih. Yang mereka mendirikan agamanya di atas akidah yang benar, wa niyyah salihah, dan niat yang salih. Wa man assasa bunyanahu ala syirk wa ala umurin ukhra mukhalafatu dinillah. Kemudian juga di sini adalah contoh juga yang jelas terhadap orang-orang yang dia itu assasa bunyanahu, ya, artinya memberikan fondasi di atas bangunan al-syirk, tapi dia membangunnya di atas kesyirikan, ataupun wa'ala umurin ukhra yang mukhalafah lidinillah, ataupun juga perkara-perkara yang di sana itu sering menyelisih dari agama Allah, ya, sering berbuat bid'ah dan sebagainya. Hada nas'alullah ayyurina al-haq haqqa. Tapi kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan ya, petunjuk kepada kita bahwasanya kalau itu benar maka kita bisa melihat bahwasanya itu adalah satu perkara yang benar. Wa yarzuqana ittiba'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita rezeki untuk bisa mengikuti ya, perkara-perkara yang hak tersebut ya. Jadi rezeki itu ya, bukan hanya dari sisi duniawiyah ya, tapi juga kita diberikan ilmu, diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla di atas hak, istiqamah di atas hak, itu termasuk rizki minallah, rizki minallah yang tidak diberikan kepada yang lain ya, dari kaum mukminin. Wa ayyurina al-batil batila. Dan juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar perkara-perkara yang batil itu bisa jelas kebatilannya, sehingga warzuqana ijtinabu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang batil. Terkadang ada orang ngerti paham tentang kebatilan, paham sudah betul kebatilan tersebut, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepadanya untuk menjauhinya, malah dia masuk perangkap kebatilan tersebut. Nas'alullah al-afiyah inna sami'un mujib. Ini perkara yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi perkara yang kedua dari pembatal-pembatal Islam. Wallahu ta'ala subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.